Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan syarahnya. Qala asy-syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, masih membicarakan tentang hadis yang mauquf sanadan marfu' hukman. Al-mauquf sanadan al-marfu' hukman. Qala rahimahullah wa kama qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan dari ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, minas sunnati idza tazawwaja al-bikru 'ala ath-thayyibi aqama 'indaha sab'an. Fahadha wa amsaluhu yakunu minal marfu'i hukman. Di antara sunnah, jika seorang yang masih lajang atau bujang menikah dengan as-sayyib, dengan wanita yang sudah janda, ya, di antara sunnah, ini kata Anas bin Malik, sebagaimana yang diriwayatkan, di antara sunnah jika seorang bujang perjaka menikah dengan janda, aqama indaha sab'an, maka menetap di sisinya selama 7 hari. Fahada wa amsaluhu yakunu minal marfu'i hukman. Maka yang seperti ini dan yang semisalnya dihukumi marfu'. Lianna as-sahabiyya la yudhifu as-sunnata illa ila sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat tidaklah menyandarkan sebuah sunnah kecuali kepada sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Jadi kalau diriwayatkan dari sahabat berkata di antara sunnah adalah demikian dan demikian, maka walaupun sanadnya hanya sampai kepada sahabi, tapi itu dihukumi marfu, karena tidaklah sahabi menyebutkan istilah tersebut di antara sunnah kecuali yang dimaksudkan adalah sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Qala rahimahullah wa aidan law akhbara ahadun min as-sahabati 'anil jannati wan nari la qulna hadha marfu'un hukman. Begitu juga jika seandainya ada seorang dari kalangan sahabat memberitakan tentang perkara al-jannah wan nar, surga dan neraka, maka kita katakan ini adalah riwayat yang dihukumi marfu'. Illa annahu yushtaratu fi hadzal naw'i alla yakuna as-sahabiyyu mimman 'urifa bi kathratil akhdhi an bani Israil. Hanya saja dipersyaratkan di dalam jenis ini, yaitu riwayat dari sahabi, sanadnya mauquf, yang berisi tentang perkara ghaib, perkara al-jannah wan nar, dipersyaratkan bahwasanya sahabi tersebut bukan termasuk yang dikenal banyak mengambil dari Bani Israil, yaitu bukan dari kalangan sahabat yang dikenal banyak mengambil riwayat-riwayat dari Ahlul Kitab, dari ar-riwayat Al-Israiliyat, ya, riwayat Israiliyat, fa in kana mimman 'urifu bidzalika fa innahu la yu'tabaru lahu hukman raf'i. Kalau seandainya sahabi yang memberitakan riwayat tersebut, yang menyampaikan riwayat tersebut diketahui atau termasuk di antara yang diketahui banyak mengambil dari ahlul kitab, dari riwayat Israiliyat, maka riwayat yang disampaikannya tadi tidak teranggap sebagai hukum marfu, tidak dihukumi marfu. Lihtimali ayyakuna ma naqalahu an bani Israel, karena ada kemungkinan apa yang disampaikannya tadi diambil dari bani Israel, itu dari riwayat Israiliyat. Wa haula'i katsiruna, dan para sahabat yang tergolong seperti ini, yaitu yang banyak membaca dari kitab-kitab ahlul kitab, mengambil dari riwayat Israiliyat banyak. Amsal Abdullah bin Amr bin Al-As, di antaranya adalah Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Memang beliau yang paling masyhur, ya, di antara sahabat yang paling masyhur banyak mengambil dari riwayat Israiliyat. Karena beliau ketika perang Yarmuk, beliau mendapati banyak kitab-kitab dari ahlul kitab, ya. Kemudian beliau ambil dan beliau baca. Fa innahu akhadha jumlatan kabiratan an kutubi ahlil kitab. Karena beliau mengambil banyak dari kitab-kitab ahlul kitab dengan jumlah yang banyak. Fi ghazwati al-Yarmuk, di perang Yarmuk. Mimma khallafahu ar-Rum aw ghairuhum. Itu kitab-kitab ahlul kitab yang ditinggalkan oleh bangsa Rum, Romawi, dan selain mereka. Lianna fi hadza rukhsatan. Karena dalam perkara ini memang ada rukhsah, ada kelonggaran, yaitu di sini beliau mengisyaratkan kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang berbunyi hadithu an bani Israel wala haraj. Sampaikan riwayat dari bani Israel dan tidak ada larangan, wala haraj. Ya. Barakallahu fikum, di sana juga ada hadis yang berisi tuntunan dari Rasulullah SAW terkait dengan riwayat Israiliyat, bahwasanya beliau bersabda SAW, idza haddatsakum ahlul kitab fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Jika ahlul kitab menyampaikan hadis, yaitu riwayat kepada kalian, maka janganlah kalian benarkan, jangan pula kalian dustakan. Barakallahu fikum. Fa in kana sahihan aw kama qal falam tukadzibuhum wa in kana batilan falam tusaddiquhum aw bima'na kama qala alaihi salatu wassalam. Karena jika ternyata riwayat tersebut adalah riwayat yang benar, maka kalian tidak mendustakannya. Itu tidak terjatuh pada dosa apa? Mendustakan suatu perkara yang hak. Tapi kalau ternyata riwayat yang disampaikan ahlul kitab tadi termasuk riwayat yang salah, atau termasuk riwayat bagian dari syariat mereka yang telah diubah-ubah, maka kalian tidak membenarkannya, yaitu tidak terjatuh pada dosa membenarkan kebatilan. Barakallahu fikum. Di sini para ulama menjelaskan bagaimana mauqif kita ketika menjumpai riwayat Israiliyat. Maka mauqif kita adalah sesuai dengan apa yang dituntunkan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis tersebut. Yang pertama, jika kita atau jika riwayat Israiliyat tadi sesuai dengan Al-Quran was Sunnah, dipersaksikan kebenarannya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah, tidak menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita benarkan. Maka itu termasuk syariat mereka yang masih murni, yang masih terjaga, karena ternyata memang sesuai dengan Al-Quran was sunnah. Jenis yang kedua, riwayat Israiliyat yang jelas-jelas menyelisihi, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sikap kita bagaimana? Maka kita ingkari, kita dustakan. Karena jelas-jelas menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya apa? Riwayat Israiliyat yang paling gamblang ini, contoh paling gamblang, yang menyebutkan tentang kisah disalibnya Nabi Isa. Sangat banyak disebutkan. Ya. Maka di dalam Al-Quran jelas menyatakan bahwasanya Nabi Isa tidaklah disalib. Wama solabuhu, tidaklah mereka menyalibnya. Maka jika ada riwayat Israiliyat yang menyebutkan tentang disalibnya Nabi Isa, maka kita dustakan. Kita ingkari. Itu termasuk riwayat yang makdzubah, riwayat yang dusta. Jenis yang ketiga dari riwayat Israiliyat adalah riwayat Israiliyat yang tidak bisa kita ketahui apakah itu sesuai dengan Al-Quran ataukah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ataukah tidak. Kita tidak bisa memastikan. Atau memang di Al-Quran dan As-Sunnah tidak disebutkan rincian-rincian yang ada di dalam riwayat Israiliyat tersebut. Ya, ini dalam banyak hal. Misalnya nama-nama Nabi dari Bani Israel yang jumlahnya sangat banyak. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tidak pula disebutkan dalam As-Sunnah. Karena memang tidak terkait langsung dengan perkara ibadah. Barakallahu fikum. Dan rincian-rincian dari kisah-kisah umat terdahulu. Itu sangat banyak disebutkan dalam riwayat Israiliyat. Yang memang tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah penyebutannya. Maka bagaimana sikap kita? Itu yang diisyaratkan Rasulullah di dalam hadis yang tadi kita sebutkan. Hadithu an bani Israel wala haraj. Sampaikan riwayat dari Israel, ya, bani Israel, wala haraj, dan tidak ada dosa. Maksudnya apa? Kita tawakuf. Sikap kita tawakuf. La tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Tidak kita dustakan, tidak pula kita ingkari. Karena memang tidak kita ketahui kebenarannya. Mafhum sampai di sini. Jadi ada tiga sikap terkait dengan riwayat Israiliyat. Kita benarkan jika sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita dustakan jika bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, tawakuf. Ketika kita bertawakuf, tidak membenarkannya, tidak mendustakannya. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, faidha urifa as-sahabiyu bi'annahu yanqulu an bani Israila, fa'innahu la yakunu qawluhu marfu'an hukman. Jika diketahui seorang sahabi bahwasanya beliau menukilkan dari Bani Israel, maka riwayatnya tersebut, ucapannya tersebut tidak bisa dihukumi marfu'. Baik. Kemudian beliau beralih ke pembahasan yang lain. Wahal ma udhifa ila sahabi wa lam yathbut lahu hukmur raf'i, hal huwa hujjatun am la? Riwayat yang disandarkan kepada sahabi, berarti disebut apa? Riwayat yang mauqufah. Ya. Hadis mauquf. Akan tetapi tidak dihukumi sebagai hadis yang marfu'. Walam yathbut lahu hukmur rafa', tidak ada hukum rafa' padanya. Pertanyaannya, apakah ucapan sahabi yang mauquf tadi hujjah ataukah tidak? Di dalam hukum Islam, apakah bisa dijadikan hujjah ataukah tidak? Naqul, maka kita katakan, kata Syekh, fi hadza khilafun baina ahli al-ilm. Ini sangat penting, barakallahu fikum, ya. Pengetahuan tentang perkara-perkara seperti ini sangat penting. Ya. Mungkin kita akan mendapati ucapan sahabi tentang perkara ibadah atau ucapan sahabi tentang perkara akidah, bagaimana kita menyikapinya? Itu harus memahami kaidah yang disampaikan para ulama ini. Maka kita katakan di dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ahlul ilm. Pendapat yang pertama, faminhum man qal. Di antara mereka ada yang mengatakan bi'annahu hujjah. Bi'annahu hujjatun. Ucapan sahabi, mauquf, itu adalah hujjah. Bisyarat, dengan syarat, alla yukhalifa nassan. Tidak menyelisihi nas. Ucapan sahabi tersebut tidak menyelisihi nas, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Nasul Quran wa Sunnah. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wala sahabiyan akhar, ay alla yukhalifa sahabiyan akhar. Ucapan tadi tidak menyelisihi ucapan sahabat yang lain. Ini ada dua syarat. Ada dua syarat teranggapnya ucapan sahabi sebagai hujjah. Ada yang menyebutkan syarat ketiga di kalangan para fuqaha, yaitu syuhratul qaul. Ucapan sahabi tadi adalah ucapan yang tersebar meluas. Ya. Ucapan sahabi tadi tersebar meluas, yaitu syuhratul qaul. Tapi ini syarat yang ketiga ini diperselisihkan di kalangan para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang pertama. Adapun dua syarat yang disebutkan ini muttafaq alaihima, disepakati bahwasanya tidak boleh menyelisih nas dan tidak boleh menyelisihi qaul sahabi yang lain. Fa in khalafa nassan ukhidha bin nas. Kalau ternyata ucapan sahabi tadi menyelisih nas Al-Qur'an maupun As-Sunnah, maka sikap kita bagaimana? Kita ambil nasnya. Kita tinggalkan ucapan sahabi tadi. Kita lebih mengedepankan nas minal Qur'an was sunnah, yaitu sunnah nabawiyah. Wa in khalafa sahabiyan akhar ukhidha birrajih. Kalau ternyata ada sahabi lain yang menyelisih ucapan sahabi yang pertama tadi, sikap kita bagaimana? Kita tarjih. Ya. Berijtihad, yaitu orang-orang yang punya kemampuan dari kalangan para ahlul ilm, para ulama, berijtihad untuk mentarjih di antara dua qaul tersebut. Ya, mana yang lebih rajih, mendekati kebenaran, lebih mencocoki dalil, maka itulah yang diambil. Pendapat yang kedua tentang qaulus sahabi atau hadis yang mauquf. Wa minhum man qala inna qaulas sahabi laisa bihujjatin. Pendapat yang mengatakan bahwasanya ucapan sahabi bukanlah hujjah. Alasannya, li'anna sahabiyya basharun yajtahidu wa yusibu wa yukhti'u. Karena sahabi itu manusia yang berijtihad. Bisa jadi salah, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ya. Barakallahu fikum. Ini memang alasan yang ya, mendasar memang seperti ini. Sahabi memang manusia, bukan orang-orang yang maksum. Ya. Tapi kedudukan mereka itu tidak sama seperti manusia pada umumnya. Ada kelebihan pada mereka. Itu mereka mendengarkan riwayat-riwayat atau hadis-hadis langsung dari Rasulullah. Jadi pendapat yang kedua ini ya lebih lemah jika dibandingkan dengan pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama tentunya lebih kuat. Pendapat yang ketiga, wa minhum man qala al-hujjatu min aqwali sahabati qawlu Abi Bakrin wa Umara radhiyallahu anhuma. Yang menjadi hujjah dari ucapan-ucapan para sahabat adalah ucapannya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Alasannya apa? Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iqtadu billadzaini min ba'di Abu Bakrin wa Umar. Ambillah teladan dari dua orang yang datang setelahku, Abu Bakar dan Umar. Perintah dari Rasul, ya, nas dari Rasul yang berisi perintah untuk mengikuti dan meneladani dua orang dari kalangan sahabi, Abu Bakar dan Umar. Wala syak, tidak diragukan memang dua sahabi ini adalah dua orang yang paling afdal dari kalangan para sahabat. Akan tapi hadis ini, ya, kalau disebutkan di ta'liq di kitab ana, itu didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di silsilah Al-Dha'ifah dengan nomor 3573. Kalau di ta'liq di buku antum, di kitab antum bagaimana? Coba dibacakan. Nah. Fi Sahih Jami' rakam nomor berapa? 1142 atau 6? 1146. Nah, demikian ya. Jadi riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, begitu juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah dari hadis Hudzaifah, dari sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu, di ta'liq yang disebutkan di dalam cetakan yang anda pegang, al-mu'allik menyebutkan wada'afahu al-Albani fi fil silsilati ad-dha'ifah bi raqam, ya, di dalam silsilah ad-dha'ifah dengan nomor yang disebutkan tadi 3573. Tapi ana sudah mencoba memeriksa di dalam sunan, di sahih Sunan At-Tirmidzi karya Syekh Al-Albani juga rahimahullah, ternyata di situ beliau mensahihkan, di sahih Sunan At-Tirmidzi beliau mensahihkannya. Begitu juga di dalam Al-Mishkah, itu Mishkatul Masabih, beliau menghasankan hadis ini. Ya. Memang hadis ini disebutkan dengan beberapa lafaz. Ada lafaz-lafaz tambahan yang disebutkan di dalam, di beberapa jalannya ada lafaz-lafaz tambahan. Adapun yang lafaz yang sebatas ini, iktadu billadzaini min ba'di Abu Bakrin wa Umar, ini dihasankan oleh, disahihkan Asy-Syaikh Al-Albani di sahih Sunan At-Tirmidzi, kemudian dihasankan di Al-Mishkah, itu Mishkatul Masabih pada nomor 6061, dan juga disahihkan beliau di silsilah As-Sahihah dengan tambahan lafaz faqtadu billadaini min ba'di min ashabi Abi Bakrin wa Umar. Ada tambahan min ashabi, itu disahihkan oleh Syekh Al-Albani di silsilah As-Sahihah pada nomor 1233. Begitu juga di dalam Sahihul Jami' yang tadi sudah disebutkan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin perlu ada pembahasan lebih lanjut, karena memang terkadang Syekh Al-Albani sendiri, begitu pula para ulama alul hadis yang lain, terkadang ya berubah hukumnya. Yang dulunya mungkin mensahihkan, kemudian mendhaifkan, atau sebaliknya. Ya, ketika penelitian yang dilakukan lebih dalam, menjadi jelas apa yang sebelumnya belum diketahui. Maka mungkin perlu dibahas lebih lanjut bagaimana hukum terakhir dari Syekh Al-Albani sendiri, dan juga hukum yang disampaikan oleh para ulama yang lainnya. Adapun hadis yang berikutnya, itu hadis yang sahih dikeluarkan Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Wa qala aidan, dan juga Nabi bersabda dalam hadis yang lain, iyuti'u Abu Bakrin wa Umara yarshudu. Kalau mereka mau mentaati Abu Bakar dan Umar, mereka akan terbimbing. Nah, kalau ini hadisnya sahih, dikeluarkan Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Wa amma ma siwahuma falaysa qawluhu bihujjah. Adapun menurut pendapat yang ketiga ini, ucapan selain Abu Bakar dan Umar maka bukanlah hujjah. Tentunya pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang lebih ketat, ya, dibandingkan pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang ketiga ini lebih khusus dibandingkan pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang pertama umum, semua sahabi ucapannya adalah hujjah dengan syarat yang disebutkan. Kalau pendapat yang ketiga ini lebih khusus, sahabi tapi yang dua saja, Abu Bakar dan Umar saja yang menjadi hujjah ucapannya. Kemudian Syekh Al-Utsaimin menyebutkan atau menguatkan pendapat yang pertama. Walladhi yadharu li anna qawla sahabi hujjatun. Tapi beliau menyebutkan syarat tambahan. Yang tampak bagiku bahwasanya ucapan sahabi itu adalah hujjah. In kana min ahlil fiqhi wal ilm. Jika sahabi tersebut termasuk ahlul fiqh wal ilm. Wa illa falaysa bihujjah. Kalau bukan termasuk ahlul fiqh dan ilm, maka ucapannya bukan hujjah. Di anna ba'd as-sahabati kana yafadu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara sahabi, di antara para sahabat itu yang ada di antara mereka yang kondisinya itu hanya pernah berjumpa dengan Nabi sekali saja. Ya. Atau ada yang dua kali atau sedikit. Di antara sahabat ada yang mengunjungi Nabi sebagai delegasi dari kabilahnya, dari kaumnya, ditugaskan sebagai wakil dari kabilahnya untuk berjumpa dengan Nabi. Wa yatalaqqa minhu ba'dal ahkami syar'iyyah, dan mengambil dari Nabi sebagian hukum-hukum syar'i. Wa huwa laisa minal fuqaha, akan tapi bukan tergolong fuqaha, bukan dari kalangan fuqaha ussahabah. Wa laisa min ulama'i ussahabah, dan bukan tergolong ulama sahabat. Wa fa hadza la yakunu qawluhu hujjatan, makanya seperti ini ucapannya bukanlah sebagai hujjah, tidak bisa dijadikan hujjah. Wa hadzal qawlu wasatun bainal aqwal, inilah pendapat yang paling pertengahan di antara pendapat-pendapat yang ada. Wa huwal qawlur rajihu fi hadhil mas'alah, dan ini adalah pendapat yang rajih, yang kuat di dalam permasalahan ini. Jadi beliau condong kepada pendapat yang pertama, tapi menambahkan satu syarat tambahan, yaitu sahabi tersebut haruslah dari kalangan fuqaha ussahabah wa ulama'uhum. Ya, barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita bahas, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bi'innillahi ta'ala. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.